Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadir Allah, karena Allah lah kita masih diberikan kekuatan sehingga kita dapat mewujudkan ketauhidan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 93 kita akan kaji hari ini dari surah Maryam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Allah. Artinya, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pengasih selaku seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, tentu juga membekali manusia juga dengan kemampuan untuk memilih melakukan atau tidak melakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, beriman atau tidak beriman. Di sisi lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga memaksa manusia dalam beberapa hal seperti kematian, penyakit, dan kesulitan. Jadi manusia memiliki kemampuan memilih dalam beberapa hal dan menjadi hamba pada kesempatan lain. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kemampuan untuk memilih tersebut hanya di dunia saja dan tidak berlaku di akhirat kelak nanti. Kenapa hal itu terjadi dan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sangat menginginkan ketika seseorang itu beriman, karena imannya betul-betul kepada Allah, tidak ada paksaan yang lain. Maka kita disuruh bebas untuk memilih, tapi selama kebebasan itu juga ada keterikatan. Tentunya keterikatan itu dengan kematian, dengan sakit ataupun dengan musibah yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disebabkan oleh tingkah laku kita dengan musibah itu ataupun hal yang lain. Karena sunnatullah, ketetapan Allah itu sangat sempurna. Maka dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in kullu, seluruhnya, man fis samawati wal ar, baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi, melainkan datang mereka itu atir rahman, mereka datang kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa yang dimaksudkan ayat ini adalah kekuasaan Allah. Kalau sudah begitu, Allah lah yang Maha Esa, tidak ada duanya, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah kita sangat berbangga. Kenapa? Karena dengan satunya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak banyak yang kita turuti perintahnya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan firman-firmannya, wahyu, mukjizat Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fasilitas kepada Rasulullah untuk masalah hukum. Maka itulah disebutkan hukum yang terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada hal yang sangat jelas yang dapat membahagiakan kehidupan kita. Maka di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin, yang akan membahaskan nanti bagaimana perilaku manusia itu di hari akhirat kelak nanti, baik yang di langit dan bumi, semua tertuju kepada Allah. Kepada Ustaz Arifin, kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ayat 93 ini kebalikan dari ayat 92. Kalau 92 Allah menegaskan mayam bagi lirrahmani ayat takhiza walada, tidak mungkin tidak layak bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Kita ini adalah hamba Allah. Begitulah perkataan yang pertama kali diucapkan oleh Isa Al-Masih ketika dia di ayunan di ibunya Maryam, ana abdullah, saya ini hamba Allah. Illa atir rahmani abda. Pada ayat ini di surat Maryam, Allah menegaskan semuanya adalah hamba Allah, abdullah, hamba dari Tuhan yang Maha Pengasih, abdurrahman, bukan anak Allah dalam arti biologis, tapi anak Allah dalam arti kedekatan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kedekatan Allah adalah kedekatan khaliq dengan makhluknya. Kedekatan Allah yang berusaha manusia untuk bertambah dekat kepadanya. Ujibu da'watad da'i. Maka supaya kita lebih dekat kepada Allah, berdoalah, sembahlah dia, kabulkanlah permintaannya dengan taat kepadanya. Karena ketaatan kita bukanlah membesarkan Allah yang sudah besar, membuatnya lebih mulia dari zat yang maha mulia, tidak, tetapi membuat kita bertambah dicintainya. Sebagai seseorang yang menginginkan kedekatan kepada Allah, berimanlah. Iman membuat kita menjadi abdullah. Ini terbuka bagi siapapun, tidak saja khusus bagi Isa Al-Masih, tidak saja khusus bagi para nabi, walaupun mereka memiliki tempat terkhusus, tetapi semua manusia memiliki peluang yang sama untuk menjadi abdurrahman atau abdullah. Contohnya Khidir, bukan nabi tetapi bisa mengajarkan Nabi Musa alaihissalam. Contohnya Maryam, bukan nabi tapi memiliki kedudukan yang seimbang dengan kedudukan nabi, karena dia adalah wanita mulia. Istri nabi, istri Fir'aun, bukan nabi tetapi direkam jejaknya di dalam Al-Quran. Ashabul Kahfi, bukan nabi tetapi hamba Allah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena mereka mempertahankan imannya. Karena apa? Karena mereka menumbuh kembangkan keimanannya. Karena apa? Karena memang mereka sangat mencintai Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena apa? Karena kecintaannya kepada Allah tidak mendua dengan menjadikan anak biologis dan disematkan kepada Allah. Na'udzubillah min zalim. Untuk itu, berimanlah, taatlah, nikmati hidup ini yang mudah, karena Islam agama yang mudah tanpa anak bagi Tuhannya. Iya, terima kasih kepada Ustaz atau Dr. Zainal Arifin, Haji Zainal Arifin, bahwa ayat yang kita kaji ini adalah ayat menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengatakan pada suatu hari nanti, tentunya hari kiamat, akan datang seluruhnya hamba-Ku, baik yang ada di langit maupun di bumi. Ini adalah sebuah kekuatan kemahakuasaan yang tidak ada dimiliki orang lain dan tidak ada dimiliki oleh makhluk-makhluk lain, hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ambil pelajaran dari sini? Tentunya pelajaran yang perlu kita ambil dari sini adalah bahwasanya Allah itu sangat kuasa. Untuk itulah kita harus beribadah kepada Allah, jangan sampai lalai. Beribadah kepada Allah, jangan sampai lalai. Dan kita menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sekecil ini kita mendapatkan kehidupan yang lebih abadi di akhirat kelak nanti. Amin. Yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, saya Fazrul Haq bersama Dr. Haji Zainal Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.